هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Jumada al-Ula 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Januari 2020, kita berkumpul di rumah Allah ini, di Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, kembali untuk menghadiri sebuah majlis yang di satu sisi kita berharap majlis yang memiliki nilai ibadah taqarrub kepada Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga diharapkan melalui majlis ini terwujudnya atau sebagai upaya mewujudkan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Salah satu masalah yang kita diperintahkan dan disyariatkan untuk saling menolong dalam koridor kebajikan dan ketakwaan adalah yang tertuang di dalam tema kajian kita di malam hari ini. Sebagai sebuah upaya saling menguatkan dan saling membantu menyelamatkan negeri yang kita cintai ini, dalam tema yang sudah diumumkan terkait dengan sebuah perkara besar yang menimpa berbagai negeri, tak luput negeri kita ini. Tema majelis kita adalah deradikalisasi antara sebuah perjuangan dan kepentingan. Kita semua sepakat, kita semua seakidah bahwasanya terorisme tidak ada tempat di dalam Islam. Terorisme dan segala perangkatnya merupakan musuh bersama yang tak boleh dibiarkan, yang tidak boleh kita berpangku tangan. Negeri dan umat kita digerogoti akidah dan ideologinya. Negeri dan masyarakat kita diganggu keamanan hidupnya, stabilitasnya di berbagai bidang. Karena memang agama kita, Islam, agama yang mengajarkan kedamaian, adalah agama yang indah, ingin menciptakan kesejahteraan di muka bumi ini untuk menuju kesejahteraan yang abadi di akhirat nanti. Terorisme benar-benar telah mencabik-cabik kehormatan agama Islam. Terorisme benar-benar telah menodai keindahan dan keramahan Islam. Terorisme telah mengganggu stabilitas keamanan kehidupan umat manusia, stabilitas keamanan negeri kita. Tentu kita semua yang hadir di sini dan mungkin sebagiannya yang belum bisa hadir sepakat tentang ini. Seorang Muslim yang mengerti Islam, yang belajar Islam dan menghormati Islam, tidak akan pernah sepakat apalagi mendukung terorisme dengan segala bentuknya. Karenanya Islam pun mengajarkan baik di dalam Al-Quran secara global maupun melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rinci untuk kita bersama-sama memerangi terorisme dalam berbagai hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau, memerintah, memuji, menghimbau untuk memerangi kaum teroris yang dalam bahasa agama disebut dengan kaum khawarij. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La in adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin." Kalau aku berjumpa dengan mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan tumpas mereka seperti ditumpasnya kaum 'Ad, tidak tersisa. Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain menyebutkan tentang kaum Khawarij dan orang-orang yang memerangi mereka. Dalam satu konteks hadis, beliau mengatakan, "Syarru qatla tahta adimis sama." Mereka kaum teroris Khawarij yang terbunuh adalah mayat terjelek di kolong langit. "Wa khairu qatla man qataluhu." Dan mayat paling baik, mayat termulia adalah mayat yang mati karena dibunuh oleh kaum teroris Khawarij. Kaum muslimin, Rasulullah juga mengatakan dalam konteks perintah, "Aina wajattumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajra." Di mana saja kalian mendapati kaum teroris Khawarij, perangi mereka, sesungguhnya pada upaya memerangi, menumpas kaum teroris Khawarij terdapat ganjaran atau pahala di sisi Allah. Tak cukup waktu membahas tentang perintah, himbauan Rasulullah dalam masalah ini. Tetapi yang menjadi masalah, kita ini ingin sampai kepada sebuah format yang benar, sebuah definisi yang benar, agar upaya kita menumpas terorisme, teroris dan Khawarij benar-benar diridhoi, ini yang pertama, diridhoi oleh Allah Sehingga dengan itu para pelakunya dan pengemban tugas akan mendapatkan pahala. Yang kedua. Yang ketiga, membuahkan hasil. Tidak berlarut-larut, tidak memakan biaya dan pengorbanan yang banyak. Kalau sekedar pengorbanan fisik dan materi, itu pun sayang kalau terbuang-buang. Kita sudah rugi. Ada yang terbunuh, kita sedih. Saudara kita entah sipil ataukah aparatur pemerintah dari kalangan militer dan keamanan, kita sedih. Saudara kita hilang. Materi juga diinfakkan untuk hal itu yang tidak sedikit. Tetapi lebih menyedihkan dan lebih membahayakan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, dan terlebih terhadap kehidupan beragama, dan terlebih lagi terhadap kehidupan beragama umat Islam, adalah ketika kita tidak menempuh format yang benar, definisi yang benar, narasi yang semestinya dalam upaya menumpas mereka. Akhirnya akan terjadi carut marut keadaan. Akan terbentuk sikap saling mencurigai satu sama lain. Dan akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan dan menunggangi keadaan. Akan ada pihak-pihak yang menari-nari di atas kesedihan bangsa ini. Pertama dan utama, wajib disadari oleh setiap Muslim khususnya, dan semua pihak yang benar-benar menginginkan keamanan, keutuhan negeri yang kita cintai ini, benar-benar menginginkan itu. Bukan untuk sesuatu yang lainnya. Bukan untuk kepentingan materi, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari perkara-perkara duniawi. Benar-benar ingin berjuang sebagai tugas agama, sama-sama ingin berbuat, benar-benar ingin berbuat untuk negerinya. Yang pertama dan utama harus disadari bahwa dalam upaya kita menumpas terorisme, dalam upaya kita menyelamatkan negeri dari ancaman terorisme ini tadi, tidak ada jalan yang terbaik di dalam mendefinisikannya, di dalam meletakkan permasalahan pada tempatnya, kecuali berdasarkan bimbingan kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya. Karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abadan ma in tamassakta kitaballah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian, wahai umatku, dua warisan berharga. Sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh, punya komitmen untuk selalu berpegang teguh dengan kedua warisan berharga itu. Apa dia? Kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Sunnah Nabi itu artinya prinsip-prinsip dan metode-metode Rasulullah di dalam memahami agama, mengamalkannya dan mengajarkannya. Kalau kita ingin memberantas terorisme, kembalikan definisi terorisme kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai narasumber utama. Jangan sampai kita mencari narasumber-narasumber lain selain yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita akan tersesat, kita akan kehilangan kendali, kita akan dimanfaatkan, kita akan ditunggangi. Menjadikan Barat sebagai narasumber, hancur kita, binasa kita. Karena mereka tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho terhadap kita di negeri ini, di negeri yang mayoritas muslim, di negeri yang diperjuangkan dengan pekikan takbir Allahu Akbar oleh para pejuang-pejuang negeri ini, yang kemudian diabadikan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar negara ini pada alinea yang ketiga. Para pendiri negeri ini dan para pejuang mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan seterusnya. Kemudian didorong oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang merdeka, atas berkat rahmat Allah. Mengerti para pejuang, mengerti para perumus ideologi negeri ini, bahwa perjuangan itu karena pertolongan Allah, kemerdekaan itu karena rahmat Allah, bukan murni perjuangan, bukan murni upaya manusia, tetapi rahmat Allah. Kemudian karena dorongan keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang merdeka. Maka dari itu, sebagai anak cucu para pejuang, anak bangsa ini harus melanjutkan perjuangan sebagaimana mereka dahulu berjuang. Dengan pekikan takbir Allahu Akbar terjadi di berbagai wilayah, di Jawa, di Borneo, di Sulawesi, di Sumatera, dan berbagai tempat lainnya. Dengan segala pengorbanan, tak cukup waktu menceritakannya. Kaum muslimin, atas dasar itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pedoman hidup, yang barang siapa berpegang teguh dengannya akan selamat, akan terbimbing, akan aman di dunia sebelum akhirat nanti, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang diutusnya sebagai Rasul. Telah tersiapkan dan tersedia di dalam Al-Quran dan Sunnah apa itu terorisme, yang kemudian sekarang berkembang pembahasan kepada arah radikalisme. Kata-kata ini sering menjadi buah bibir dan perbincangan-perbincangan. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting kita mengetahui bahwa radikalisme adalah sebuah kata yang telah disebutkan definisinya. Kalau kita kembali kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal itu artinya sesuatu yang sifatnya mendasar, sesuatu yang menyentuh kepada prinsip-prinsip yang paling mendasar. Itu radikal secara bahasa. Disebutkan juga di dalam KBBI, radikalisme itu adalah maju di dalam berpikir dan bertindak. Sekali lagi, dalam KBBI, narasi resmi negara kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa salah satu makna radikal adalah maju dalam berpikir dan bertindak. Dari sini kita tahu sebenarnya bahwa radikal atau radikalisme sebagaimana nanti akan dijelaskan, dia mengandung di satu sisinya makna positif jika ditempatkan pada tempatnya, dan bisa mengandung makna negatif jika diterapkan bukan pada tempatnya. Masih di dalam KBBI, apa itu radikalisme? Disebutkan makna radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ingin adanya perubahan secara cepat. Bahkan menggunakan kekerasan kadang-kadang. Penggunaan kekerasan dan menginginkan perubahan secara cepat bisa positif apabila ditempatkan pada tempatnya dengan cara yang legal. Bisa negatif. Kita lihat sekarang sejarah negeri ini. Asal kita tidak asal ngomong ya. Wah bahaya radikalisme, radikalisme. Kita dudukkan dulu. Para pejuang bangsa ini, hari-hari menjelang proklamasi, setelah jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki, tentu telah didahului dengan perjuangan-perjuangan. Perjuangan itu menggunakan kekerasan memang, perlawanan. Walaupun hanya bersenjatakan bambu runcing dan sejenisnya, melawan para penjajah kafir Belanda, terjadi peperangan di berbagai wilayah. Karena memang bangsa ini menginginkan adanya perubahan secara cepat dan drastis menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Upaya melalui berbagai perundingan-perundingan tidak sampai pada titik temu. Para pemimpin dan pendiri negara ini merasa dipermainkan melalui berbagai konferensi dan pertemuan-pertemuan bersama para penjajah. Maka yang ada adalah perubahan yang drastis walaupun dengan kekerasan. Dengan pengikan takbir Allahu Akbar, terjadilah Bandung Lautan Api. Terjadilah pertempuran di Jembatan Merah Surabaya. Bangkitlah Panglima Besar Sudirman di atas pikulan tandu. Dengan pekikan takbir, berapa yang terbunuh dalam arena kekerasan tersebut? Ini radikal. Tapi radikal yang positif. Radikal yang pada tempatnya. Terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 70 pertempuran terjadi. Pertempuran itu artinya menggunakan kekerasan. Yang menyebabkan tubuh terluka atau ada yang terbunuh. Ingin melakukan perubahan yang sifatnya drastis, cepat. Tidak boleh berkelanjutan penjajahan, penganiayaan, penindasan, perampasan, intimidasi kepada masyarakat. Harus ada. Jadi sekali lagi, radikalisme itu bisa bermakna positif apabila diletakkan pada tempatnya sesuai dengan porsinya, dan bisa menjadi negatif jika melampaui batas dari kadar dan format yang diletakkan. Kita akan memberi contoh radikalisme yang negatif. Para hadirin yang saya muliakan, radikalisme yang negatif yang tadi saya sebutkan yaitu radikalisme yang bukan pada tempatnya. Semisal seruan untuk berjihad. Seruan untuk berjihad pada dasarnya ada di dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Banyak ayat-ayat kan menghibau, memuji amalan jihad. Antara lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam surat As-Saff sering dibaca oleh para imam di masjid. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah transaksi perdagangan, kata Allah, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kalian berjihad membela agama Allah, baik dengan harta kalian, membeli alat-alat tempurnya dengan uang kalian, logistiknya dengan uang kalian, ataupun dengan jiwa-jiwa kalian sehingga kalian terbunuh dengan fisik kalian. Yang seperti itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kita bisa melihat dalam terjemah Al-Quran versi Departemen Agama atau Kementerian Agama. Ternyata memang sama di dalamnya terkandung seruan jihad. Ini satu. Kalau seandainya waktu ini bisa kita mau sabar sampai subuh, saya bisa sebutkan lebih dari 20 ayat Al-Quran yang memerintahkan, mengajak, menghimbau untuk berjihad. Tetapi bagaimana jihad itu diamalkan? Kepada siapa jihad itu ditegakkan? Dan siapa yang boleh untuk mengumandangkan seruan jihad? Serta bagaimana proses pelaksanaannya? Semuanya diatur di dalam Al-Quran. Ketika melampaui batas-batas ini, tidak lagi menjadi amalan yang legal, tidak lagi menjadi amalan yang menjanjikan pahala, tidak lagi menjadi amalan yang akan memasukkan pelakunya kepada surga Allah. Sebaliknya, pelakunya mendapatkan dosa, mendapatkan murka Allah, mencoreng nama baik Islam. Salah satu contoh, jihad yang itu merupakan salah satu amalan mulia dalam Islam, salah satu ketentuannya adalah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imamu junnah yuqatal min waraih wa yuttaqa bih. Sebelum saya terjemahkan hadis ini, bahwa salah satu syarat, sekali lagi, syarat boleh dilaksanakannya jihad adalah jihad itu dikumandangkan, ditegakkan di bawah perintah, izin, dan komando pemerintah. Bukan individual. Bukan disuarakan oleh pondok-pondok pesantren. Bukan oleh takmir-takmir masjid. Bukan oleh ormas-ormas. Tidak. Yang boleh mengumandangkan seruan jihad, mengajak dan menghimbau untuk berperang di jalan agama Allah adalah pemerintah-pemerintah muslimin. Sebuah jihad atau sebuah pergerakan yang diklaim sebagai jihad yang kenyataannya tidak dibawa izin atau perintah dan komando pemerintah, maka itu adalah jihad yang ilegal. Dengan kata lain, ibadah yang tidak diterima dan tidak pula dinilai sebagai amal soleh. Dia menjadi sebuah amalan yang salah. Pelakunya berdosa. Pelakunya mendapat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi di dalam hadis yang tadi saya sebutkan, sekarang saya terjemahkan, Rasulullah mengatakan, al-imamu junnah. penguasa atau pemerintah itu adalah perisai. Perisai dari apa? Segala yang mengancam stabilitas keamanan masyarakat, ekonominya, politiknya, kehidupan sosialnya. Pemerintah adalah perisai, kata Nabi. Yuqatal miwara'ih. Ditegakkannya perang atau jihad di belakang atau di bawah komando pemerintah. Jadi kalau ada seruan jihad yang tidak dibenarkan atau tidak diizinkan oleh pemerintah, atau seruan jihad yang dikomandokan oleh pimpinan pondok pesantren atau oleh sebuah ormas misalkan, ketahui bahwa itu bukan jihad. Itu ilegal. Bukan amalan soleh. Penting bagi kaum muda. Penting bagi para pemuda khususnya yang punya semangat, agar semangatnya terarah. Kalau misalkan saya di hadapan para hadirin hari ini atau besok dan seterusnya mengajak semua yang hadir untuk berjihad, ketahui bahwa ini adalah seruan dusta. Ini adalah seruan yang batil. Tidak boleh diikuti. Ini salah satu contoh bahwa ketika jihad model tadi diterapkan, ini adalah radikalisme yang negatif, yang bukan pada tempatnya. Jihad dilakukan, yang kedua, untuk menumpas atau menghadapi orang-orang yang tidak beriman dengan ketentuan-ketentuannya. Bukan untuk menghadapi sesama muslim. Bukan untuk memerangi pemerintah. Baik dalam sebuah operasi pemberontakan atau sebuah operasi teror. Itu bukan jihad. Dengan kata lain, itu jihad yang ilegal. Bagian daripada radikalisme yang negatif. Termasuk yang tadi sempat di awal majelis disebutkan, untuk kita saling bahu-membahu, saling membantu dalam menumpas terorisme. Sempat disebutkan tadi sebuah hadis atau beberapa hadis yang berisi perintah untuk memerangi kaum teroris Khawarij. Bukan maknanya, di saat kita mendapati seorang teroris, sudah yakin bahwa dia adalah seorang teroris, bukan berita yang dusta, hoax, enggak, benar, memang dia teroris, seorang atau dua orang atau lebih. Kemudian kita merasa punya tugas agama untuk memerangi kaum teroris, tiba-tiba kita ambil senjata tajam, ya, kita bunuh dia. Enggak boleh. Bukan wewenang kita. Itu wewenang waliul amr. Wewenang pemerintah. Loh, kalau gitu kita diam. Tidak boleh diam. Kalau kita benar-benar tahu. Karena Nabi kita menyatakan, la'anallah man awa muhdisa. Laknat Allah terhadap orang yang melindungi seorang pelaku kemungkaran. Teroris adalah salah satu pelaku kemungkaran. Barang siapa yang melindunginya, menutup-nutupinya, dia mendapatkan laknat Allah. Apa yang wajib kita lakukan? Memberikan laporan yang valid kepada pihak yang berwenang. Begitu semestinya. Bukan kemudian ayo kita pondok A dan pondok B, kita tahu di situ ada sebuah rumah yang digunakan oleh kaum teroris, siapkan senjatanya, siapkan alat-alatnya, kita serbu. Enggak. Bukan demikian. Kalau yang terjadi seperti itu, malah yang muncul adalah instabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Barang siapa yang melakukan hal tadi, hendangi dan membunuh terorisme se-individual atau kelompok-kelompok masyarakat, walaupun dengan alasan membantu pemerintah, walaupun dengan alasan dalil hadis, maka amalannya tidak sah atau dengan kata lain ilegal. Nah, gak usah berbicara menurut undang-undang terlalu jauh. Menurut Islam gak benar dan itu ilegal. Ini contoh radikalisme yang negatif. Contoh lain. Kita tahu di masyarakat itu banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Perjudian, perzinahan, orang-orang yang gak sholat di bulan Ramadan, siang-siang hari gak puasa. Dan berbagai kemungkaran yang lainnya, gak cukup waktu disebutkan. Tugas kita sebagai muslim apa? Tertuang dalam hadis, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dirubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dicegah, ditarik, dihentikan, dipukul dan seterusnya. Ini maksud dengan tangan, dengan kekuasaan dia dan kemampuannya, kekuatannya. Kalau tidak mampu, maka kata Nabi, rubahlah, cegahlah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat, dengan teguran, baik teguran lisan ataupun tulisan. Kalau tidak mampu, yang ketiga dan terakhir, ingkarilah kemungkaran itu dengan hati. Dalam bentuk apa? Benci kepada kemungkaran dan pelakunya. Benci kepada kemaksiatan itu dan pelakunya. Dengan dia tidak rela, tidak ridho berada di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran tersebut. Dia pergi, dia menyingkir, menjauh dari tempat itu, dari para pelaku kemungkaran. Hadisnya jelas. Kemudian muncul secara individu atau golongan atau komunitas atau kelompok atau ormas atau pondok pesantren yang dengan alasan mencegah kemungkaran, dengan alasan ingin menghentikan kemaksiatan, dia merekrut sejumlah pemuda menyerang pihak-pihak pelaku kemungkaran atau tempat-tempat kemungkaran. Menghancurkan, memukul, membakar, merusak. Ingkar mungkarnya amalan syariat. Tetapi ketika ditempatkan bukan pada tempatnya, atau dipraktekkan dan diselenggarakan melebihi porsi yang semestinya, menjadi amalan yang ilegal secara syariat. Perbuatan itu semestinya wewenang yang berwajib. Kita tanya kepada Pak Kapolsek, boleh kami menyerang tempat perjudian yang ada di seberang itu? Enggak boleh, katanya. Kalau memaksa itu legal atau ilegal, Pak? Ilegal. Sebelum ilegal menurut undang-undang, sudah ilegal menurut agama kita yang suci. Nah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan di luar koridor dan bingkai yang semestinya yang diberikan oleh syariat, amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi amalan yang salah, bukan amalan yang soleh. Akan menciptakan kegaduhan di masyarakat, akan terjadi benturan-benturan di masyarakat. Apa saja kemungkarannya? Kami siap, pondok pesantren demi tekadnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebuah komunitas demi tekadnya mencegah kemaksiatan. Menurut definisi masing-masing, dia siap punya pasukan, punya paramiliter, punya atribut-atribut seperti militer, sepatu PDL, seragam mirip tentara, Mau kemana negeri kita ini? Coba saya tanya lagi kepada Pak Kapolsek, kalau saya ini sekarang menyiapkan semua jamaah ini pakai sepatu PDL dan baju doreng, Pak, latihan ya, untuk ingkar mungkar boleh, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya masing-masing komunitas, masing-masing pondok atau masing-masing ormas punya pasukan paramiliter, semuanya memekikkan takbir Allahu Akbar, jihad, jihad. Tidak, wahai saudaraku, itu adalah radikalisme. Itu membahayakan stabilitas, keamanan dan ketentraman, ketertiban negeri ini. Kita punya petugas-petugas yang memang ditugaskan oleh pemerintah atau waliul amr. Barang siapa yang melanggar waliul amr dalam hal ini, dia menabrak aturan-aturan waliul amr dalam hal seperti ini, dia berdosa. Dia tidak mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah perintah Allah dan perintah taati rasulnya dan pemerintah kalian atau waliul amr kalian. Ini contoh radikalisme yang negatif. Ada sekelompok orang berdemo, sebuah komunitas dengan masanya berdemo, muncul komunitas lain, kami akan lawan, kami akan cegah, Allahu Akbar. Yang ini menyerukan jihad, yang ini juga jihad, yang ini takbir, yang ini takbir, yang ini punya sepatu PDL, yang ini juga punya sepatu PDL. Ya Allah, hancur negeri kita ini. Dulu bersama-sama, dahulu para pejuang negeri ini bersatu padu melawan penjajah kafir. Sekarang anak bangsa siap bertempur. Ini butuh penertiban ini. Harus ada penertiban. Kalau enggak, bahaya, bisa ditunggangin oleh pihak-pihak ketiga yang menginginkan kehancuran untuk negeri ini. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tema kajian kita disebutkan deradikalisasi. Antara sebuah perjuangan dan sebuah kepentingan. Maka saya mengajak kepada diri saya dan semua pihak, terkhusus kaum muslimin, untuk kita bergandengan tangan, bersatu padu dalam melakukan upaya deradikalisasi yang benar, sebagai sebuah perjuangan yang benar karena metodenya benar, narasinya jelas dan benar, definisinya juga jelas dan benar. Melakukannya karena Allah, mengharapkan ridhonya, dan demi keamanan kehidupan masyarakat luas dan bangsa dan negara ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, tetapi ketika deradikalisasi itu artinya upaya untuk menghilangkan radikalisme. Radikalisasi adalah upaya atau kegiatan, sebuah usaha untuk menjadikan orang-orang yang radikal. Kalau deradikalisasi, kontra radikalisasi. Ketika deradikalisasi ini dilakukan dengan nilai-nilai perjuangan yang terbimbing di bawah bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah, akan terarah dan terbimbing. Tetapi ketika deradikalisasi dilakukan dengan cara yang diadopsi dari Barat, maka mereka akan memberikan format, mereka akan memberikan definisi-definisi yang justru akan mengadu domba kita. domba anak bangsa. Kita saling menghancurkan dan mereka akhirnya tertawa bertepuk tangan ria. Ya, kalau kita mengetahui di situ ada kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang menyerukan seruan jihad bukan pada tempatnya, menyerukan penerapan syariat Islam bukan pada tempatnya, jangan kemudian kita menjadi orang yang anti terhadap jihad itu sendiri. Kemudian kita mengolok-ngolok amalan jihad yang itu adalah amalan yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Kita akhirnya berlawanan dengan Al-Quran. Bukan berlawanan dengan para teroris. Berlawanan dengan Al-Quran. Jangan kemudian fobi. Setiap ada pembahasan tentang jihad, wah ini ciri-ciri radikalis. Ini ciri-ciri teroris. Tidak demikian dong, Pak. Karena pembahasan tentang jihad, hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya dibahas oleh para ulama dan ahli fikih sejak ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini, kalau antum para hadirin buka kitab Riyadhus Shalihin, karya siapa kitab Riyadhus Shalihin? Al-Imam An-Nawawi. Beredar sejak ratusan tahun di negeri Indonesia. Dibaca, dipelajari, dan diamalkan. Salah satu pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah tentang jihad. Ayatnya, hadisnya, penjelasan tentang maksud dan hukumnya dijelaskan oleh para ulama berikutnya. Begitu juga dalam kitab Bulughul Maram. Karya siapa Bulughul Maram? Karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang hidup kurang lebih 6 abad yang lalu. Ada di pondok-pondok pesantren. Dibaca oleh para tokoh agama di negeri kita. Salah satu pembahasan dalam kitab itu tentang jihad. Secara fikih bagaimana penerapannya? Bukan kemudian ketika ada sebuah pekajian, ada sebuah pondok pesantren membahas pembahasan tentang jihad, langsung serta-merta dinilai ini radikalis. Tidak demikian. Ini nanti kita akan bertabrakan nanti. Capek kitanya. Tapi dilihat, didudukkan permasalahan. Ciri-ciri teroris adalah kalau di pondok pesantrennya atau dalam kajiannya ada masalah al-i'dad. Jadi kalau ada i'dad, itu ciri-ciri radikal. Ciri-ciri teroris. Apa itu i'dad? I'dad itu maknanya adalah persiapan tempur dengan latihan senjata, latihan perang, strategi perang, bagaimana cara menyervis senjata, bagaimana cara memasang, bagaimana cara menembakkan, itu i'dad. Memang dalam beberapa kelompok atau hampir mayoritas kelompok teroris ada kegiatan i'dad. Bahasa gampangnya latihan perangan. Kebetulan ada pondok pesantren yang salah satu marhalahnya, salah satu tingkatan belajarnya itu ada tingkatan dasar, ada tingkatan menengah, ada tingkatan i'dad. I'dad itu sebenarnya tingkatan persiapan jenjang berikutnya. Ada beberapa mata pelajaran yang memang harus dipelajari untuk persiapan masuk jenjang berikutnya, diberi nama jenjang apa? I'dad. Kesiannya pondok pesantren itu tertuduh. Akhirnya nambah PR pihak terkait. Akhirnya ada pihak-pihak yang terzolimi. Dan Allah gak suka kezoliman. Allah gak suka. Allah marah. I'dad kalau dilaksanakan sesuai dengan format yang Allah letakkan, sesuai dengan aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya bimbingkan, itu adalah amal soleh. Karena diperintahkan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-60, Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Itu ada dalam Al-Quran kita. Coba dibaca surat Al-Anfal ayat ke-60. Jangan dikira ini ayat yang dibaca oleh Usama bin Laden dan Abu Bakar Baghdadi. Bukan. Ini ada di dalam Al-Quran ayat ke-60 surat Al-Anfal. Maknanya apa? Persiapkanlah oleh kalian berbagai kekuatan dan kuda-kuda tunggangan tempur. Kekuatan semaksimal kalian mampu untuk mempersiapkan kekuatan itu dalam rangka untuk membuat takut musuh-musuh Allah. Sekali lagi, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Bukan membuat takut saudara-saudara. Bukan membuat takut tetangga-tetangga. Bukan membuat takut dan menyerang pemerintah-pemerintah muslimin. Bukan. Membuat takut dan gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dalam pelaksanaannya, i'dad atau latihan perang-perangan hanya boleh dilakukan oleh siapa? Oleh pemerintah. Jangankan kita sebagai warga sipil. Maaf saja, polisi lalu lintas boleh Pak Sunyono latihan perang-perangan? Pak boleh. Polisi itu loh. Polisi lalu lintas tiba-tiba berangkat ke hutan mana gitu latihan perang 10 orang, 20 orang. Ia ditangkap, dikena undang-undang, dia delik hukum. Nah. Jangankan polisi lalu lintas, TNI sekalipun. Tiba-tiba ada seperkawanan tentara berangkat sendiri ke hutan mana tanpa ada perintah dari atasan, tanpa ada surat perintah, latihan perang sendiri. Ambil senjata di gudang, salah. Apalagi sipil, apalagi pondok pesantren, apalagi ormas. Nah, al-i'dad seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal negatif di berbagai negeri termasuk di Indonesia, di hutan Aceh ataukah di hutan Papua, di hutan Sulawesi ataukah di mana lagi, itu adalah i'dad yang ilegal. Dengan kata lain, bukan i'dad amal soleh, tetapi amal salah. Pelakunya berdosa. Tidak mendapatkan pahala. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini suatu perkara yang harus didudukkan. Sekarang ini muncul pihak-pihak yang menyerukan deradikalisasi, anti-terorisme, yang ternyata menunggangi sebuah amalan mulia ini tadi. Kampanye anti-teroris dan terorisme, ada pihak-pihak yang menunggangi dari luar dan dari dalam. Ada yang kemudian, maaf-maaf saja, dan sering sudah disampaikan, jangan keburu menuduh seorang radikalis atau teroris atau berafiliasi kepada teroris hanya dengan atribut-atribut luar. Berjubah, ciri-cirinya katanya. Berjenggot, ciri-ciri teroris. Celana cingkrang, tahu celana cingkrang? Apa artinya cingkrang itu? Di atas apa? Mata kaki. Ah, itu ciri-cirinya itu. Kalau ada orang pakai celana cingkrang, dirinya teroris. Kalau ada anggota yang celana cingkrang, itu teroris, radikalis. Jangan Pak, nanti malah carut marut, nanti malah membolimin, nanti malah kita membodohin masyarakat luas. Ujung-ujungnya kehidupan tentram sentosa, tentram saling berukhuwah di masyarakat menjadi tercoreng. Yang terjadi adalah hidup curiga mencurigain. Tapi dudukkan permasalahan dengan baik. Permasalahan yang baik. Ciri-ciri teroris itu adalah kalau istrinya dan putri-putrinya bercadar. Ya Allah, ini sebenarnya masalah-masalah fikih. Masalah-masalah yang oleh para ulama kita sejak ratusan tahun yang lalu sudah dibahas. Nabi kita Muhammad SAW juga memerintahkan, kalau masalah jenggot, Nabi kita mengatakan, i'ful luha, biarkan jenggot kalian tumbuh. Perintah dari Nabi. Nabi Muhammad juga berjenggot, para sahabat juga demikian. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, para ulama kita berjenggot. Jangan serampangan, nanti kita tambah sulit. Tambah banyak biaya yang keluar dan modal yang ditanam untuk sekedar menumpas apa yang namanya terorisme ini tadi, yang ternyata itu bias. Ini masalah-masalah fikih. Jangan dimasukkan dalam ranah ini. Ayo kita sama-sama. Teman-teman kami sudah berusaha memberikan sedikit sumbangsih untuk menjelaskan apa terorisme dan radikalisme. Bagaimana munculnya radikalisme sejak bibit awalnya dalam bentuk tulisan baik tercetak maupun di dalam dunia maya. Siapa para pencetus terorisme? Bagaimana awal mulanya, ciri-cirinya? Sehingga kita ini gak banyak biaya, gak banyak pengorbanan, dan tepat sasaran, dan cepat mendapatkan solusi. Lebih parahnya lagi kalau permasalahan yang kalau di negeri kita dikenalnya dengan masalah khilafiyah dalam kehidupan masyarakat, yang sebenarnya tabu untuk dibahas, dijadikan sebagai ciri-ciri radikalisme dan terorisme. Ciri-ciri teroris itu biasanya gak mau hadir acara ini, acara itu. Tidak. Tidak demikian. Gak ada dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah bahwa ciri-cirinya seperti itu. Oh itu contohnya kejadian yang di sana, kejadian yang di situ, yang ditangkap di sana, yang di kota situ. Rata-rata mereka gak mau hadir dalam acara ini, dalam acara itu. Cara sholatnya beda dengan kami. Ya kebetulan saja. Berapa banyak para teroris yang memakai celana jin? Berapa banyak para teroris yang kemudian tidak berjenggot? Berapa banyak para teroris bahkan yang dari agama lain? Apa yang terjadi di New Zealand? Yang langsung sekejam itu, saudara-saudara kita sedang sholat Jumat di masjid dengan senjata yang canggih dibunuh. Itu terorisme. Terorisme itu bisa terjadi dengan berbagai latar belakang. Latar belakang ekonomi antar komunitas tertentu dengan komunitas yang lain, saling perang, saling menghadang di jalan. Saling menghadang. Karena kepentingan ekonominya merasa terganggu atau terusik oleh pihak lain. Ada terorisme yang dilandasi oleh kepentingan politik. Datanya silakan ditanyakan di kepolisian. Berapa banyak saling menyerang, rumah dibakar, toko dilempar gara-gara kepentingan politik. Benar gak, Pak? Bahkan maaf-maaf saja, sampai pada tingkatan pertumpahan darah terbunuh gara-gara kepentingan politik. Itu terorisme, intimidasi terjadi. Terorisme itu atau teror adalah usaha untuk menciptakan rasa takut dan kengerian serta kekejaman pada orang lain. Politik punya andil menciptakan terorisme. Kita centang perenang, kita saling bermusuhan. Kita saling menghadang di jalan. Demi politik. Kita benar-benar dibidik. Kita mau dihancurkan. Begitu juga kampanye anti-terorisme. Tolong diletakkan pada porsinya. Masalah-masalah khilafiyah. Sebagian umat Islam ada yang memandang bolehnya amalan ini. Kegiatan masyarakat A, B, C, D. Sebagian yang lainnya tidak memandang itu sebagai amalan yang dibolehkan dalam agama. Ini berjalan sejak sebelum kemerdekaan. Sebelum ayah kita lahir bahkan. Di negeri kita Indonesia. Kenapa diungkit-ungkit? Bahkan malah sekarang saya membaca sebuah skripsi atau sebuah literatur yang dibacakan di sebuah institusi pemerintah yang dihadirkan dari seluruh wilayah dan kabupaten ya, di Jakarta, dibacakan di situ bahwa salah satu ciri radikalis atau teroris adalah tidak mau menghadiri acara A, B, C, kegiatan masyarakat ini. Ini malah akan mengadu domba kita. Harus waspada ini. Hati-hati ini. Siapa yang membisikkan ini? Berkembang lagi. Dan wajib ini untuk disebutkan. Supaya kita tidak mengkhianati para pejuang negeri ini. Lebih besar dari itu, jangan sampai kita mengkhianati Islam. Mengkhianati Al-Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu dibedakan terkait apa yang namanya toleransi, yang sekarang mudah nih antar elemen masyarakat intoleran ini intoleran ini gak Pancasilais ini. Kita akhirnya gak fokus dalam memberantas terorisme. Kita akhirnya dalam bias yang besar dalam membasmi radikalisme. Saya ulang-ulang sejak tadi, biayanya lebih besar, tenaga yang dicurahkan lebih banyak, kita tidak sampai pada solusi, bahkan kita diadu domba. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini akibat kita sebagai umat Islam tidak belajar Islam. Mudah untuk digiring pada kesimpulan-kesimpulan bahwa Islam mengajarkan ajaran yang radikal. Atau penerapan-penerapan beberapa amalan dalam Islam adalah salah. Digiring karena kita jauh dari belajar Islam. Sejak kecil, sejak masih TK, masuk ke tingkat berikutnya, berikutnya, berikutnya. Jauh kita dari pelajaran agama Islam yang semestinya. Tapi kalau umat ini mau belajar, insya Allah akan sampai pada titik temu yang baik. Terkait kehidupan toleransi dengan umat beragama selain Islam, penting dibedakan toleransi beragama dengan toleransi antar umat beragama. Kalau toleransi antar umat beragama adalah toleransi dalam perkara-perkara duniawi dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Contohnya, kita punya tetangga Kristen di sebelah kanan, di depan Hindu, di sebelah kiri Buddha. Yang Kristen istrinya mau melahirkan, berangkat ke rumah sakit, gak punya uang untuk naik beca atau gak punya mobil, ini hujan, gak mungkin naik motor. Kita sebagai Muslim tetangganya, silahkan, bahkan bagus, terpuji. Kalau Anda Muslim punya mobil, saat hujan turun seperti ini, cobalah diantar tetanggamu yang Kristen itu. Antar ke bidan lah. Pakai mobil gratis, wong tetangga. Islam menghimbau, mengajarkan, memerintahkan untuk membantu, menghormati tetangga. Bantu dong. Di depan yang Hindu, di musim hujan, gentengnya pada jatuh, bocor. Kerja sendirian, kita duduk-duduk di depan rumah, ya gak bener dong. Kita sebagai tetangganya, kita Muslim, bantu dia membenahi gentengnya. Usai gak bisa naik ke genteng, panggilkan tukang yang bisa naik ke genteng itu. Begitu juga yang Buddha. Punya hutang gak punya uang, ditagih dia. Saya punya uang lebih. Kalau bisa dibantu bukan hutang, berikan. Kalau bisa ya, kalau tidak setidaknya dengan hutang. Boleh-boleh saja. Dan ini dicontohkan. Semisal ini, semirip dengan ini dilakukan oleh Nabi kita, oleh para sahabat, oleh para ulama. Dan Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran. Tentang bolehnya kita berbuat baik dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir dalam perkara-perkara duniawi. Itu toleransi antar umat beragama. Di tengah jalan raya ada seorang ditabrak mobil, tergeletak. Ketika mau ditolong, ternyata dia seorang yang Kristen, akhirnya gak jadi ditolong. Jangan dong, kejam. Tolong dia, angkat dia. Antarkan ke rumah sakit. Dan seterusnya. Tetapi, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah dan keimanan, tidak ada yang namanya toleransi. Tetangga kita mau ke gereja, gak ada motor hujan-hujan, yang gak dibenarkan kita mengantar dia ke gereja. Maaf. Loh kok Pak? Ya gak benar dong saya mengantar dia. Dia untuk melakukan sebuah amalan dengan keyakinan bahwa Allah punya anak. Iya kan? Sementara Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Gak punya anak, bukan bapak, gak ada Tuhan ibu. Kalau kita mengucapkan selamatlah, selamat Natalkah? Selamat Natal itu artinya selamat akidahmu yang meyakini bahwa Allah punya anak. Sementara kita dalam sholat membaca Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu yang Maha Esa, Allahu Samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Tapi kita mengucapkan selamat. Kita jangan mengganggu. Ada acara Natalan, jangan kemudian dilemparin. Jangan kemudian mobil orang yang mau berangkat ke Natalan kita kemposin bannya. Jadi kempes bannya. Gak boleh mengganggu seperti itu. Kalau seandainya cukup waktu, kita akan bahas dalil-dalilnya. Tidak dibenarkan dong. Tapi jangan kemudian kita menolak ekstrem kanan, kita malah jatuh pada ekstrem kiri. Yang teroris mau mengebom gereja, yang teroris ingin melemparkan bom ke dalam orang-orang non-muslim yang sedang melakukan ibadah, yang liberalis malah datang ke gereja, malah bernyanyi-nyanyi di gereja, malah menggerakkan santrinya ke gereja. Ya gak boleh dong, ini ekstrem kiri. Islam tidak suka itu. Allah tidak ridha. Bagaimana Anda mengucapkan selamat kepada sebuah perayaan yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran, takadu samawatu yatafarna minhu watanshaqqul ardu watakhirrul jibalu hadda anda'au lirrahmani walada وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Ketika kaum Nasoro mengatakan bahwa Allah punya anak, bahwasanya Isa adalah anak Allah, lahir sebagai anak Allah, hampir-hampir langit ini rontok, hampir-hampir bumi ini pecah, terbelah. Entah itu namanya likuifaksi lah ataukah apa saja, dan hampir saja gunung itu roboh ketika kaum Nasoro menyatakan bahwa Allah punya anak. Tiba-tiba kita mengucapkan selamat, ngirim parcel. Bukan begitu Pak. Islam tidak demikian. Radikalisme bukan dibalas dengan liberalisme. Radikalisme dan terorisme bukan dengan upaya liberalisasi dan sekularisasi. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Suasana semakin aman dengan cara seperti itu, semakin memprovokasi keadaan. Semakin pihak-pihak yang radikalis itu tadi marah, bahkan umat Islam yang tidak radikalis sekalipun, yang tidak teroris sekalipun, tersinggung karena keyakinan ketuhanan yang Maha Esa dicoreng. Karenanya, ketika para perumus Pancasila, Bung Hatta, Bung Karno, Ki Bagus Hadikusumo, dan yang lainnya, menentukan lima sila itu, yang pertama dan paling atas adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika Bung Hatta merayu Ki Bagus Hadikusumo untuk menghilangkan tujuh kata dalam sila pertama, apa tujuh kata itu? Setelah ketuhanan yang Maha Esa serta kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dirayu, dilobi, Bung Karno enggak berhasil, Bung Hatta enggak berhasil, diutus Tengku Hasan untuk merayu juga tidak berhasil, Ki Bagus Hadikusumo tetap bertahan sebagai salah satu pejuang, didukung oleh yang lain-lainnya. Tetap seperti itu, kita telah sepakat dalam sebuah rapat BPUPKI. Para hadirin yang saya muliakan, sampai setelah rayu-merayu, diutuslah Kasman Singodimejo, salah satu pejuang negeri ini, mencoba merayu kembali, sampai Ki Bagus merelakan. Dan ketika Ki Bagus bertanya, bagaimana dengan ketuhanan yang Maha Esa? Bung Hatta menjawab, ketuhanan yang Maha Esa tidak lain adalah Allah. Satu. Jadi yang Pancasilais itu hanya Islam. Trinitas tidak sesuai dengan sila pertama, tidak Pancasilais. Yang Pancasilais itu hanyalah Islam, yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dibahasakan dalam bahasa kita, ketuhanan yang Maha Esa, Allahu Akbar. Sekarang anak cucu yang tidak mengerti nilai-nilai perjuangan mulai mencoba memberikan penafsiran-penafsiran terhadap Pancasila yang lima tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para pendirinya dan pejuangnya. Akhirnya tabrak sana tabrak sini. Kaum muslimin yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka letakkanlah toleransi itu pada tempatnya. Toleransi antar umat beragama diizinkan dan dihimbau dalam Islam dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Sementara toleransi beragama yang ada dalam agama kita adalah lakum dinukum waliyadin. Kita baca ini dalam sholat-sholat kita. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu akidah kalian, kami berlepas diri. Nah, tapi kami enggak mengganggu kalian. Kalau ada yang berencana mengganggu seorang Nasrani atau seorang Buddha, ingin melukai atau merampas hartanya, apalagi membunuh, kamu tahu, cepat lapor. Cepat. Lapor kepada pihak yang berwajib. Itu salah satu contoh. Nah, sekarang di balik kampanye anti-terorisme, ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tak cukup waktu menjelaskan itu semua dalam waktu yang sangat terbatas ini. Namun saya mengingatkan diri saya pertama dan seluruh yang hadir untuk mari bersama-sama kita dalam mengatasi semua problem diri kita, semua problem rumah tangga kita, problem masyarakat kita, problem politik kita, problem negara kita, kembali kepada bimbingan Sang Ilahi, kembali kepada kitab suci yang Allah turunkan untuk mengatur kehidupan, dan kembali kepada bimbingan dan teladan manusia yang diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk menyampaikan agama itu, agama kita ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan terbatas ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas ridhonya. Semoga Allah membimbing seluruh kaum muslimin. Semoga Allah membimbing pemerintah kita kepada jalan yang diridhoinya. Semoga Allah menjauhkan dari negeri ini dan dari pemerintahnya dan dari masyarakatnya segala kejelekan, segala musibah. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya acara ini, terkhusus takmir Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda. Semoga andil dan perannya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Dan tak lupa saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan. Sudi kiranya menyampaikan masukan dan saran yang positif. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.